Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini pagi ini mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, penuh semangat, dan tidak berkurang semangat untuk senantiasa mendekat kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada manusia. Dan bagi bapak ibu sekalian yang kurang enak badan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, yang barokah untuk kita semuanya. Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan Ashrul Qawaid fil Istiqamah Syabtul Razak Habitullah. Kita insyaAllah masuk Ashrul Rabi Al-Qaidatul Rabi'ah, yaitu kaidah yang ke 4. Kaidah yang pertama berkaitan dengan bahwasanya istiqamah itu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Istiqamah ini semata-mata adalah karunia Allah SWT. Artinya tanpa pertolongan Allah, tanpa pemberian Allah istiqamah kepada kita, kita tidak akan pernah kita fakir, kita ma'ib, kita sangat lemah, kemudian bahaya yang menyeret untuk menyimpang dari istiqamah itu sangat besar, dan totalitas kebaikan di tangan, sehingga kita tidak akan bisa menunjukkan istiqamah ini kecuali kita diberi oleh Allah Ta'ala. Maka jangan lupa untuk sentiasa meminta dan bersandar kepada Allah, jangan menyandarkan kepada diri Anda sendiri. Kita ba'if. Bagaimana doa wirid setiap pagi dan petang? Ini wala taqilni ila nafsi tarfata'i. Ya Allah, jangan kau sandarkan urusan memperbaiki urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kesadaran penuh bahwa kita ini dhaif. Kita ini lemah. Sehingga kita membutuhkan totalitas bersandar kepada Allah SWT. Yang kedua, bahwa hakikat istiqamah yang istiqamah dan hakikat istiqamah itu adalah luzum manhajil haq wa siratal mustaqim. Yaitu senantiasa melazimi terus menerus, melazimi kebenaran, melazimi manhaj yang hak, melazimi siratal mustaqim. Orang yang terus mengikuti jalan yang lurus ini itulah istiqamah. Sehingga tidak meleset ke sana kemari, tidak melesat sana kemari, tidak membelok ke kanan ke kiri, tapi terus mengikuti jalan yang lurus, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga itu menetapkan istiqamah sampai kita mendapatkan kematian. Yang ketiga, bahwasanya untuk terwujudnya istiqamah, peran yang paling utama menentukan istiqamah adalah istiqamahnya hati. Hati itu adalah pusat istiqamah. Hati itu adalah akarnya istiqamah. Hatinya bagus, semuanya bagus. Hatinya rusak, semuanya rusak. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang telah berlalu. Sehingga hendaknya perhatian kita kepada hati kita jauh lebih besar. Para salaf kita, mereka sangat perhatian kepada hati, karena hati merupakan pusat pemerintahan. Merupakan akar yang menentukan seluruh amal kebaikan kita. Kaidah yang keempat, ini yang akan kita pelajari sekarang sekalian, Al-Qaidah Ar-Rabi'ah. Natul matlubah minal abdi hiya sadat, fa'illam yakbir fal muqarabah. Istiqamah yang tertuntut itu, istiqamah yang tertuntut dari seorang hamba, itu asadat. Asadat itu lurus, lenceng, tanpa belak-belok terus sampai akhir, lenceng kayak gitu. Ini ketentuan garis kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa lenceng selamanya tanpa ada kepleset-plesetnya itu. Nggak akan ada. Karena sudah menjadi ketentuan, anak Adam ini pasti terpleset dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ini setiap anak Adam bukan hanya pernah berbuat salah, tapi pasti dan sering berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang salah adalah orang bertaubat. Bahkan Allah katakan, laula tunibun, kalau kalian tidak melakukan perbuatan salah, ladaballahu, Allah akan lenyapkan kalian. Ladaballahu bikum. Lalu Allah akan satu kaum yuthnibuna thumma yastaghfiruna. Lalu Allah akan datang satu kaum yang mereka berdosa, melakukan perbuatan dosa dan mereka, sehingga kesalahan itu sebuah kepastian yang pasti terjadi. Kesalahan itu pasti sebuah kepastian yang pasti terjadi. Tetapi bedanya antara orang yang istiqamah dengan orang tidak istiqamah, orang istiqamah itu bertaubat. Karena di antara ciri ketakwaan itu bukan berarti tidak pernah terjerumus dalam kesalahan. Bukan berarti tidak pernah terpeleset dalam kesalahan. Tapi orang yang mereka istiqamah, orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT itu satu di antara ciri yang disebutkan dalam surat Ali Imran insyaAllah. Itu, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَخِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ketika mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat, atau mendzalimi diri sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah, keimanan mereka mengingatkan kepada Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kerasnya adab Allah, Allah, itu yang mengguncang jiwanya, kemudian mereka ini beristighfar kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah. Dan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak terus-menerus bergelimang dalam perbuatan maksiat tersebut. Sedangkan mereka tahu. Ini keadaan manusia. Sudah menjadi wataknya manusia. Tidak ada manusia yang mereka lurus 100% sama dari awal sampai akhir, tidak ada. Tapi termasuk istiqamah orang mereka itu ketika tergelincir kembali lagi dengan bertobat, dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Mari kita lihat pembahasan beliau. Kalau tidak seru seperti ini, maka kata beliau, fa'ilam yakdir fa'almukoroba, maka mendekati. Maka mendekati. Artinya, kita enggak mungkin bisa lurus 100%, tapi paling enggak terus berusaha untuk mendekati yang paling lurus. Mari kita lihat pembahasan dalam bab ini. Beliau katakan, waqad jama'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadainil amrayni fi qawlihi. Nabi telah mengumpulkan, Nabi SAW telah mengumpulkan dua perkara ini, asadat wal muraqabah wal muqarabah ini. Asadat lurus, kemudian muqarabah dan mendekati. Itu dalam hadis berikut ini. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah dan itu ini termasuk jelas rahmat Allah kepada hambanya. Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mengendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Kalau Nabi bersabda, isbaqul wudhu ala makari, sempurnakan wudhu walaupun Anda dalam keadaan tidak suka. Sempurnakan wudhu walaupun Anda dalam keadaan tidak suka. Kalau pas musim dingin berdinding, anyep, ngejet, kemudian di situ air kondisinya kayak es, kemudian ada air penghangat. Kira-kira lebih utama yang mana? Antara berwudu dengan air dingin yang kayak es itu dengan air hangat yang ini air hangat yang ada itu. Utama mana kira-kira? Hah? Kalau ada musimnya mendidih, dingin sekali, terus Nabi katakan ini sempurnakan wudu walaupun Anda dalam keadaan enggak suka. Ada dua alternatif, airnya air segar dingin, dingin kayak kondisinya kayak es, kemudian ada air hangat. Utama yang mana kita butuh dengan air yang mana yang lebih utama bagi kita? Hah? Yang mana? Tidak tahu, dingin. Hah? Karena lebih mengalami kesulitan, lebih besar palanya. Iya, gimana? Indra. Hangat. Kenapa? Karena Islam mengendaki kemudahan, Ustaz. Ini lebih saya menjelaskan lebih utama pakai yang hangat karena lebih dekat kepada kemudahan Islam sehingga tidak mempersulit diri. Selama ada yang memudahkan, maka menggunakan memudahkan itu. Mau berhaji engklek pakai kaki dengan pesawat terbang, yang itu dengan pesawat terbang itu adalah kemudahan yang Allah berikan pada kita. Islam mengendaki kemudahan. Ajaran Islam itu asalnya dalam mudah. Contoh sekarang sholat. Di antara 24 jam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Dan 5 waktu itu kalau dia satu sholat dibutuhkan 10 menit, artinya 50 menit. 24 jam diambil 1 jam itu sesuatu yang tidak kesulitan. Mudah. Kemudian puasa di antara 360 hari 360-an hari diambil 30 hari untuk puasa Ramadan itu pun hanya dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Itu mudah. Kemudian zakat, tidak semua harta kita zakati. Harta tertentu yang dizakati dan itu pun nilainya 2,5%. Mudah. Asalnya itulah kemudahan Islam, mudah. Dan semuanya itu, bersama dengan kemudahannya itu, di balik itu semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat, penuh dengan ini tujuan-tujuan yang mulia. Tetapi, akan terasa Islam itu, tidaklah Islam terasa berat. Jika Islam itu terasa berat, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, masuknya berbagai macam yang bukan dari Islam, nyusup ke dalam Islam, lalu dianggap itu adalah acara Islam. Contoh sekarang, umumnya, kalau mengikuti acara perawatan jenazah dari qobla, ketika, pasca, ini kematian, perawatan jenazah itu sangat gampang. Dalam agama kita telah diatur bagaimana memperlakukan orang yang sakaratul maut sebelum mati, ketika mati, setelah mati, sangat gampang. Haknya mayit adalah ketika dia wafat, maka dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati, dia kuburkan, selesai sudah, kemudian tinggal mendoakan ini sewaktu-waktu. Ini ringan, murah. Tapi ketika ajaran selain Islam itu nyusup ke dalam Islam dan dianggap itu adalah ajaran Islam, dan bahkan kalau meninggalkan itu dianggap dia aliran sesat, dituding-tuding ini aliran Wahabi sesat, ini tidak tahu berbuat baik pada orang tua, mendem orang tua kayak mendem kucing, itu sehingga ada acara tujuan full, undang orang, BSI, ngasih makan, kadang yang ngasih duit, ngasih ustadznya juga, Kemudian kalau nggak mengadakan begitu nanti dicing, dia dianggap ini orang bakhil, pelit, aliran sesat, sehingga akan dikucilkan, dibenci. Nanti ada lagi acara 40, 100, 1000. Itu yang dan itu dianggap sudah merupakan acara agama. Padahal Islam sama sekali tidak pernah melakukan seperti itu. Nabi, khalifah yang empat, imam yang empat, enggak ada acara gitu-gituan. Lalu ini dianggap sebagai acara agama. Yang kalau tidak melakukannya itu akan dikucilkan, akan dibenci, akan dimusuhi, akan dianggap aliran sesat, dan segala macam tuduhan yang enggak karuan. Ujung-ujungnya wahabi sesat, mengajarkan pelit dan tidak tahu bakti sama orang tua dan seterusnya. Diprovokasi bagaimana betul-betul dianggap sebagai pelaku aliran sesat. Ini menjadi berat. Apalagi sudah miskin, banyak utang, kemudian untuk adakan acara itu harus utang-utang, selesai acara, kemudian para bodyguard itu, mereka atau para penagih utang itu, mereka datang untuk menagih. Ini sangat memberatkan. Terasa berat. Tidaklah Islam terasa berat kecuali karena masuknya berbagai macam ajaran selain Islam ke dalam Islam. Kemudian, yang kedua, terasa berat itu karena di perasaan. Sesungguhnya ringan, tapi karena imannya itu yang sakit, semua yang sedang sakit itu terasa berat. Tidak sebagaimana keadaannya. Kita waktu sehat begini, semua makanan itu sesuai dengan rasanya, yang manis, yang gurih, yang enak, yang lezat, segala macam itu sesuai dengan rasanya itu. Tapi kalau kita pas meriang, sakit, kita enggak selera dengan semua makan yang tadinya itu lahap. Kenapa? Karena sakit, pahit semuanya, enggak enak. Pahit semuanya itu, enggak enak. Nah, ini karena kenapa? Kondisinya sakit. Orang yang imannya sehat, itu seluruh perintah Allah, ajaran iman itu lezat. Mereka rasakan lezat, yang namakan dengan ta'mul iman, rasa lezatnya iman. Halawatul iman, rasa manisnya iman. Itu terasa lezat. Tapi kalau iman kita ini drop, semua yang tadinya ringan-ringan itu akan nampak terasa berat. Akan nampak terasa berat. Sehingga tidaklah terasa berat ajaran Islam itu karena kemungkinannya itu selain boleh jadi masuknya ajaran selain Islam ke dalam Islam, itu iman kita yang drop. Sudah dimudahkan Allah Ta'ala, sudah mudah dikasih keringanan lagi. Salat itu harusnya dengan berdiri, rukuk sujud dengan sempurna. Tapi ketika kondisi kita sakit, kita dibolehkan dengan duduk, bahkan dibolehkan dengan berbaring. Ketika kondisi kita sakit tidak memungkinkan. Karena beban syarat itu dibebankan kepada mereka yang mampu. Kemampuan adalah sandaran untuk diwujudkan beban syariat. Sehingga sangat mudah. Tetapi ingat, walaupun sudah sangat mudah seperti ini, tidak boleh kita bermudah-mudahan. Sehingga jatuh ke dalam sikap tafrid, yaitu pelecehan, tidak mengindahkan atau tidak, ini perhatian. Ini adalah yang mesti kita perhatikan. Inna dina yusrun, asalnya agami adalah mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa qalabahu. Tidaklah seorang itu memberat-beratkan ini dalam beragama kecuali akan dikalahkan. Tasyaddud atau juga istilahnya ghulu, ini penyakit juga yang akan menghancurkan dan membinasakan agama seorang. Yang Nabi mewasiatkan untuk dijauhkan sikap-sikap ghulu seperti itu. Iyakum wal ghulu wa fitin. Hati-hatilah kalian jauhkan dari sikap ghulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena yang menjadikan hancurnya orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Bersikap berlebihan, keterlaluan, ini adalah tetap sikap yang akan binasanya kaumnya Nuh adalah karena sikap ghulu. Berawal dari ghulu kepada orang saleh yang mati, lalu dibisikkan syaitan untuk mematungkan. sampai kemudian pada penyembahan murni kepada patung-patung guru-guru mereka itu. Berawal dari hulu. Kemudian hancurnya Yahudi Nasrani juga hulu. Yahudi hulu kepada Usir. Waqalatil Yahud, Usir ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Usir adalah anak Allah. Waqalatil Nasara, Isa ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Sehingga hulu telah menyeret mereka pada kehancuran. Kehancuran akidah, kehancuran agama. Demikian pula, di tengah-tengah muslimin, orang-orang yang mereka hulu, seperti ada Syiah Rafidhah, hulu dengan imam mereka, sehingga mereka hancur, rusak, musyrik. Kemudian, Khawarij hulu dalam itu mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar, sehingga juga mereka terjatuh dalam sikap penyimpangan, Khawarij. Ini hulu. Orang mereka hulu dalam ibadah juga akan mengalami kebosanan, sehingga akan bisa dia tinggalkan. Maka yang Nabi perintahkan, maka kita dilarang untuk bersikap hulu. Dua penyakit kita dalam beragama adalah ifrat dan tafrit. Ifrat itu hulu, berlebihan, tafrit itu melecehkan. Al-Imam Al-Qayyim katakan ini, mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan, ma amarullah bi amrin illa wali syaitan asqatan. Tidaklah syaitan, tidaklah Allah memberikan suatu perintah, kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menggelincirkan manusia, yaitu dengan ifrat atau tafrit. Wala yubali bi'ayima dhafar. Dan syaitan tidak peduli. Dengan dua cara itu, mana yang, yaitu, mana yang syaitan akan beruntung. Ifrat ia beruntung, tafrit juga beruntung. Sehingga, jatuh ke dalam yang manapun, jatuh ke dalam ifrat atau tafrit, syaitan dia tetap dalam keadaan untung. Kata beliau adalah imma bi ifratin ghuluwin, dengan cara ifrat berlebihan itu ghulu, atau dengan tafrit itu dengan cara tafrit yaitu meremehkan. Maka dengan itu semuanya syaitan akan mengambil keuntungan. Dan sepanjang sejarah, kehancuran orang dari sisi hulu atau dari sisi ifrat atau tafrit. Ifrat atau tafrit. Dengan demikian, yang akan selamat adalah mereka yang lurus. Maka tidak seorang itu dia hulu dalam beragama, kecuali pasti akan dikalahkan. Termasuk salat malam, Qiyamul Lail bagus, tapi yang wajar-wajar, jangan hulu. Artinya kemudian nggak tidur, kemudian memaksakan diri. Ini sekali dua kali bisa, tapi kalau terus-menerus akan bisa bosan, jenuh, kemudian dia ini malah tinggalkan total. Padahal yang paling diinginkan adalah dawamnya, ada rutinitasnya itu. Wasadidu, maka bersikap luruslah. Berusaha untuk lencang selencang-lencangnya, lurus selurus-lurusnya. Jangan belok-belok, jangan kepleset. Tapi seandainya nggak bisa lurus, nggak bisa lenceng, waqaribu, dan dekatlah, berusaha untuk selalu mendekat yang paling lencang ini, wabshiru, dan bergembiralah. Bagaimana kita beragama itu dengan bergembira. Bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan pelaksanaannya, sehingga kita fresh, sehingga kita betul merasakan nyaman dengan ibadah itu. Maka ketika kita ngantuk ibadah itu, jangan dipaksa-paksakan, tidur dulu biar fresh, sehingga ibadah itu seger, enak. Ketika kita mau sholat, makanan cemepak, makan dulu biar gak gak kengen-ngen ketika sholat, malah rusak sholat. Sehingga ibadah itu bagaimana membuat suasana hati kita fresh, senang dengan ibadah tersebut, sehingga kita akan enjoy, menikmati apa yang kita lakukan dalam ibadah ini. Semua kalau menikmati itu gak terasa sulitnya, gak terasa kosongnya itu. Orang sampai bisa berjam-jam, karena asyik. Orang ngerjakan matematika itu bisa sampai berjam-jam, karena asyiknya dia dengan ini rumus-rumus matematika itu. Sama semua yang lain-lain juga, orang menteleng di depan televisi, lihat bola, khusyuk, itu bisa berjam-jam karena menikmati itu. Sehingga ketika orang nyaman, bergembira, dia menikmati itu bisa betah lama dan nyaman. Fal matrubu fi babil istiqamah as-sadat. Maka yang dituntut dalam bab istiqamah ini adalah as-sadat. Yang tertuntut dalam bab istiqamah ini adalah as-sadat, yaitu sikap lurus. Sikap lurus. Was-sadadu dan sadat, sikap lurus. Itu sifat sunnah, yaitu sikap mencocoki sunnah. Tepat di atas sunnah. Sesuai dengan sunnah. Sehingga jadikan semua amal Anda menepati dengan sunnah. Kalau tidak, fal mukharabah itu mendekati, yang paling mendekati dengan sunnah. Berusaha untuk paling mendekati. Qala Nabi SAW li Aliyin radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lamma talaba minhu ayu allimahu du'aan yad'ullaha bi. Ketika Ali meminta kepada Nabi untuk mengajarkan doa yang dengan itu bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Qul, katakan dia Ali, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Hatinya mendapatkan petunjuk, terbimbing, wa saddidni, dan kemudian luruskan aku, bisa lenceng, betul-betul lenceng, yaitu di atas petunjuk yang kau ajarkan kepadaku. Qala wadhkur bil huda hidayah takat tarik wasadal sadada sahmi. Ya Allah, berikan beraku hidayah, hidayah yang betul-betul bisa membawa kepada jalan yang lurus ini, hidayah yang bisa menuntun kepada jalan yang lurus. Wasada wasadat sadada sahmi, dan jadikan aku bisa tepat di atas hidayah seperti tepatnya anak panah, lewenceng anak panah itu. Dari ujung panahnya itu, mata panahnya itu, sampai batang panahnya, sampai buntutnya itu harus lurus, harus seimbang dan lurus. Mata panah harus seimbang kanan kiri, batang panahnya lenceng, gak boleh bengkok. Kemudian buntut panahnya juga harus lenceng, sehingga begitu panah itu lenceng tepat kepada sasaran. Itu anak panah. Dan yang tertuntut dari istiqamah seperti itu. Bagaimana lencang, lurus, biar tepat, sehingga sampai pada tepat sasaran. Fal'abdu matrubun minhu ayujahida nafsahu ala ayusi basada. Seorang hamba itu tertuntut untuk bermujahadah. Dia untuk benar-benar bersungguh-sungguh menepati sunnah. Untuk betul-betul dia menepati yang lurus ini. Hamba dituntut untuk memiliki kesungguhan, memaksa jiwa memiliki kesungguhan tepat sesuai dengan sunnah. Wa yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam na'ini wa nahjahu wa sulukahu, dan menepati dengan petunjuk Nabi, arah Nabi, perilaku Nabi. Wa yujahida nafsahu ala dhalik, dan ini memiliki sikap kesungguhan mendidik jiwa dengan sungguh-sungguh untuk bisa betul-betul seperti itu. Fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Kalau dia tidak memungkinkan untuk betul-betul lenceng lurus 100%, maka yang paling mendekati, maka yang mendekati wajib bagi dia untuk yang melakukan yang paling mendekati. Allah katakan dalam sebuah ayat, faqad qala Allah taala fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Maka beristiqomahlah kalian di jalan Allah dan minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Istiqomahlah menuju Allah Ta'ala. Kan istiqomah, pertama berita istiqomah. Supaya lenceng lurus terus menuju Allah sampai ini tempat tujuan. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah engkau kalian kepada Allah Ta'ala. Di sini, wa dzikrul istighfar ba'dal amri bil istiqomah. Fihi isyaratun ila annal abda la budda lahu min taksirin mahma jahada nafsahu alal istiqamah. Di sini penyebutan istighfar setelah istiqamah, fastaqimu ilahi wastaghfiruhu, penyebutan istighfar setelah perintah istiqamah ini adalah isyarah, ini adalah isyarat bahwa hamba itu manapun dia berusaha untuk istiqomah, hebatnya kayak apapun dia berusaha untuk istiqomah, untuk selenceng-lencengnya, itu pasti akan ada taksir, akan ada kekurangannya. Bagaimanapun dia telah maksimal berusaha untuk istiqomah, pasti akan ada kekurangannya itu. Watak manusia seperti tadi yang kita sampaikan di awal hadis, anak Adam itu pasti banyak salahnya, dan bahkan ketentuan Allah anak Adam itu pasti berbuat dosa, kalau enggak malah akan dilenyapkan, akan Allah datangkan kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka beristighfar. Terjatuh dalam perbuatan kesalahan itu sudah merupakan watak dia. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu taala. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengatakan fi qouli ta'ala, itu dalam perkataan tentang firman Allah taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ini ada ayat Allah ini, kata beliau, isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamah al-ma'mur biha, fayujibaru dhalik bil istighfar al-muqtadi li taubah waruju ilal istiqamah. Kata Ibn Rajab, pada firman Allah fastaqimuhu ilaih, perintah istiqamah, wastaghfiru dan beristighfar, perintah istighfar, perintah istighfar yang jatuh setelah istiqamah, ini isyarat bahwa hamba itu la budda min taksirin fil istiqamah, pasti ada kekurangannya dalam upaya mereka untuk istiqomah. Istiqomah yang diperintahkan Allah fastaqimu ilaih, kekurangan hamba untuk beristiqomah. Oleh karena itulah, fayujabaru dhalik bil istighfar, hamba dipaksa untuk beristighfar yang akan melazimkan dia bertaubat kepada Allah SWT, rujuk ini kembali kepada istiqomah, kepleset kembali lagi, kepleset kembali lagi, belok dikit kembali lagi. Ini yang diperintahkan begitu. Dan istiqomah, dan itu terhitung istiqomah. Ini terus dia kembali kepada jalan yang lurus, sehingga bagaimana melaksanakan itu. Ini seperti sabda Rasulullah fawwa qawqali Nabi Sallam limu'al, sebagaimana sabda Nabi kepada ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyata hasanata tamhuha. Bertakwalah anda kepada Allah dimanapun anda berada. Ini perintah awalnya begitu. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dalam segala suasana, situasi, yaitu itu semua dalam keadaan kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyata hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan anda dengan kebaikan akan menghapuskan. Artinya, kita pasti dalam bertakwa itu ada kekurangan-kekurangannya. Ada kepleset-plesetnya. Ada ini sesuatu yang kekurangannya. Maka, supaya kita itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itu mengikuti keburukan kita dengan kebaikan supaya bisa menghapuskannya. Kemudian, waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nasalan yutiqul istiqamah haqqal istiqamah, dan Rasulullah sallallahu telah mengkhabarkan bahwa seseorang itu tidak akan mungkin bisa beristiqamah dengan istiqamah yang sebenarnya, dengan haqqal istiqamah, dengan istiqamah yang tepat lurus tanpa melenceng sedikit pun dari awal sampai akhir. Nabi khabarkan manusia tidak akan mampu seperti itu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadis dari Sauban dari Nabi SAW. Nabi bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomah kalian, dan itu tapi pasti kalian tidak akan pernah bisa betul-betul lenceng istiqomah selenceng-lencengnya, pasti gak akan bisa. Walan tuhsu, dan kamu hitung-hitung, pasti kamu gak akan bisa istiqomah lenceng lurus seperti yang diinginkan. Gak akan bisa. Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sehingga jaga salat, perhatikan salat. Sehingga betul-betul itu jangan sampai terlibat dengan urusan salat. Wala yuhafid alal wudhu ilal mu'min, dan tidak menjaga wudhu kecuali orang mu'min. Maka usahakan anda punya wudhu terus. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Jangan biarkan anda tanpa ini punya wudhu. Kotor itu tidak membatalkan wudhu. Tapi punya wudhu itu, nggak bisa harus bersih terus. Tapi boleh jadi dalam kondisi kita kotor. Karena ini kotoran, tetapi punya wudhu. Dalam riwayat Imam Ahmad, yang lain juga, sadidu wa qaribu wa la tuhafid wa la yuhafid ala wudhu ila mu'min. Luruslah sadat sudah sedidu sudut sadat itu luruslah anda, itu lencenglah anda, sedidu tidak lurus, lenceng istiqomah itu tanpa belok, tanpa kepreset, waqaribu dan mendekatlah. Mendekatlah yang lurus, kalau anda nggak bisa lurus lenceng ya mendekat, mendekat yang paling lurus. Wala yuhafid ala wudhu illa mu'min, dan tidak menjaga wudhu jadi seorang mu'min. Ah, kalimat Nabi sadyudu wa qaribu. Fasadat huwa haqiqatul istiqamah. Sadat itulah hakikat istiqamah. Hakikat istiqamah itu lenceng lurus tanpa kepleset, tanpa belok. Wa wal isabatu fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid, dan tuntutan untuk lenceng seperti ini itu dalam keseluruhan perkataan kita, keseluruhan amalan kita, keseluruhan hati, maksud, niat-niat kita. Kan ladzi yarmi ila ghardin wa yusibuhu, seperti orang yang memanah untuk dia tepat sasaran ini panahnya itu. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan ayas'alallaha as-sadat wal huda. Nabi telah memerintahkan para ali untuk meminta kepada Nabi as-sadat, kelurusan, wal huda, dan petunjuk. Wa qala lahu, dan Nabi katakan kepada Ali, uzkur bisadat tasdidaka sahma wa bil huda bidayataka tariq. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sadat, kelurusan, lurus seperti lurusnya lencengnya anak panah, dan petunjuk yang menuntun ke jalan yang lurus. Ini yang diajarkan Nabi kepada Ali. Fal muqarabah ayusiba ma yaqrub min al-gharab illam yusib al-gharab nafsah. Wal muqarabah itu artinya tepat sasaran. Wal muqarabah itu artinya tepat yang mendekatinya itu. Yaitu itu mengenai yang mendekatinya. Kalau mau titiknya itu sini, maka paling enggak mendekati sini atau sini atau sini atau sini. Melesetnya itu enggak sini, sini. Jadi dekat dengan titik porosnya itu. Mendekatinya itu. Mendekati dengan titik sasarannya itu. Walakin disyartin, akan tapi yang perlu diperhatikan bahwa ayyakuna musammiman ala qasdi sadat. Harus niatnya itu, orang yang melepaskan anak panah itu, orang yang menyasar itu, hendaknya niat awalnya itu sadat. Niatnya itu sadat, lurus, lenceng, selenceng-lencengnya. Wa isabatil gharad, itu mengenai sasaran, menemani sasaran. Fatakunul muqarabatu an ghairi amadin, sehingga melesetnya dekat-dekat titik sasaran ini itu tanpa sengaja. Tidak boleh kita sengaja di tepat sasaran. Tapi yang wajib itu adalah awalnya niatnya tepat sasaran, tapi seandainya kemudian ternyata tetap tidak mampu itu mendekati yang dekat-dekat sekitarnya itu. Ini mesti mukoroba begitu. Jadi bukan berarti kita sengaja yaitu tidak tepat sasaran, harus niat awalnya tepat sasaran dari awal. Hanya kalau kemudian ternyata nggak bisa tepat sasaran itu, maka paling nggak jatuhnya itu dekat-dekat di situ. Ya masih dekat-dekat. Sehingga tidak ada kesengajaan. Bukan sengaja dari awal untuk dia tidak tepat sasaran. Itu adalah kesalahan. Wa yadullu alaihi qawlu Nabi SAW. Dan yang menunjukkan perkara ini adalah qawlu Nabi SAW fi hadithil hakam ibni Khusnil al-Kulafi. Yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Nabi SAW dalam hadis Al-Hakam. Nabi bersabda, ya Yuhannas, wahai manusia, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu ulama amartukum, walakin saddidu wa absiru. Wahai manusia, kalian semuanya tidak akan mungkin bisa melakukan, tidak akan mampu melakukan semua yang diperintahkan kalian. Tidak akan mungkin bisa melakukan semua yang diperintahkan kepada kalian. Walakin sajidu wa absiru, tapi sajidu, luruslah anda, ini berusaha untuk lenceng selenceng-lencengnya, wa absiru, dan lakukan dengan penuh kegembiraan, bergembiralah dengan amal itu, sehingga tidak, asalnya itu tidak sengaja untuk, tapi kalau sudah dari awal itu niat itu lenceng selenceng-lencengnya, maka itu paling enggak mendekati sholat. Enggak boleh dari awal kita ini sengaja untuk sholat enggak khusyuk, enggak boleh. Asalnya sholat itu dituntut khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau ternyata dalam prakteknya itu kita terbawa ke pelas-pelas tidak khusyuk, ada gangguan ini, gangguan itu, sehingga jika khusyuk terus kembali mendekati yang paling tepat sampai akhir, itu yang dimaksudkan. Sehingga tidak sengaja dari awal itu tidak khusyuk, jadi sengaja dari awal itu tidak tepat sasaran, tidak begitu. Wal makna uksudu wal isabah wal istiqamah fa innahum law saddadu fil amal kulli lakanu qad fa'alu ma umiru bi kulli. Tapi maksudnya itu adalah, maksudnya di sini ini innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama absiru, ini kalian semuanya tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang kuperintahkan semua kepada kalian, tapi luruslah dan bergembiralah. Ini niatkan Anda untuk sadar, untuk tasdid. Niatkan dari awal untuk tasdid dan tepat sasaran dan istiqamah. Maka sungguhnya mereka kalau sudah betul-betul berniat lurus dalam beramal semuanya itu, walaupun tidak tepat sasaran 100%, maka mereka dianggap melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan demikian, jangan sampai ada niatan yaitu tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Kita coba sekian dulu bab ini sampai sini. Kita akan ganti agenda. Mudah-mudahan manfaat. Sehingga yang tertuntut adalah bagaimana kaidah yang keempat ini asalnya kita adalah supaya tepat sasaran. Asalnya supaya kita ini adalah sadar lurus lencang-lencangnya. Kemudian kalau ada kepleset, kita supaya diperintahkan beristighfar, tapi tidak boleh dari awal sengaja untuk tidak tepat sasaran, untuk tidak lurus. Ada pertanyaan? Ya. Mudah-mudahan manfaat untuk sekalian. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Bisa kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Hari ini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.